بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمرحبا مرة أخرى بإخواني وأبنائي في هذه المدينة المباركة، ميدان، وفي هذا المسجد المبارك الذي يتبع الجامعة. كنا في اللقاء السابق تكلمنا عن موضوع مهم بل بالغ الأهمية، وهو علاج ظاهرة الإرهاب التي انتشرت واستشرت في هذه الأيام، وهي من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا على أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى نشوء هذا الفكر الخبيث هو الجهل بالدين، فإن الإرهابيين لما وجدوا المسلمين في جهل أعانهم هذا على أن يخطفوا كثيرا من الشباب ويلقوهم في محرقة وفي همة الباطل، ولذلك وعدنا أننا نذكر في هذا المقام بعض الطرق التي بها يسيطرون على عقول كثير من الشباب، وذكرنا على أنهم لا يسلكون طرق السحر ولا كذلك طرق السيطرة بالمخدرات، وإنما يسلكون سبيل التركيز على طرق الإقناع والوعود الكاذبة، ولذلك سنركز بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المقام على هذا أو على هذه الطرق، وإن فضل وقت ذكرنا شيئا آخر، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Pada kesempatan ini Syekh Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan pada sesi sebelumnya. Beliau mengatakan setelah memberikan mukaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, adapun setelahnya, maka saya ucapkan marhaban pada saudara-saudaraku dan putra-putraku di kota ini, kota yang berkah yaitu Medan. Insyaallah diberkahi Allah azza wajal di masjid ini, yang insyaallah juga diberkahi Allah azza wajal. Pada kesempatan sebelumnya kita telah paparkan tentang suatu pembahasan yang sangat penting, yaitu bagaimana mengatasi atau mengobati fenomena terorisme yang telah tersebar di masyarakat dan menjalar di berbagai tempat di masa-masa ini. Dan sungguh fenomena terorisme ini merupakan suatu ujian yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadisnya. Pada saat ini, pada kesempatan ini, kami akan menyebutkan sebab-sebab yang mengantarkan anak muda tersebut kepada pemikiran yang pemikiran takfir atau pemikiran terorisme. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwa di antara sebabnya adalah bodoh terhadap agama, bodoh dan tidak tahu tentang ajaran-ajaran agama. Ketika para teroris itu mendapati bahwa kaum muslimin berada dalam kebodohan, maka ini membuat mereka merekrut anak-anak muda tersebut, kemudian menyampaikan anak-anak muda itu kepada berbagai kehancuran. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami akan sebutkan sebagian dari trik-trik mereka atau tata cara yang mereka tempuh guna menguasai akal anak-anak muda itu. Sebelumnya kami telah sebutkan bahwa mereka tidak menggunakan sihir atau obat-obat terlarang yang membantu mereka untuk mencuci otak-otak anak muda tersebut. Bahkan mereka menggunakan cara yaitu memuaskan pemahaman atau memberikan doktrin-doktrin pemahaman pada anak-anak muda tersebut dengan memberikan berbagai janji-janji dusta yang disampaikan kepada mereka. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada perkara-perkara tersebut, dan bila ada sisa waktu maka kita akan sebutkan beberapa hal yang lain. Naam ikhwani fillah. فأول أمر يحرص الإرهابيون على تأصيله في نفوس الشباب هو إقناع الشباب بكفر المجتمعات الإسلامية. يحاولون جاهدين على تنزيل الآيات والأحاديث الواردة في الكفار وتنزيلها المسلمين، ولهم بذلك من الطرق التلبيسية، ويلوون بهذا أعناق الأمة لتفاضل ما هم عليه من التكفير. فيقف على مثل قول سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيكفرون حكام المسلمين، ثم لا يكتفون بتكفير الحكام فقط، بل إنهم لما كفروا الحكام وصفوهم بالطاغوتية وقالوا كل من رضي بحكم هذا الحاكم فهو مثله، فاستباحوا لذلك دماء المسلمين ممن هم في السلك العسكري، فإذا بهم يقتلونهم ويقولون: يقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا كله من الاستدلال الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى أو فإن الإسلام لا يحكم بكفر إنسان إلا إذا جاء الدليل الصريح الواضح بتكفيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا. وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبراهينهم المزعومة كلها ليست صحيحة، أي الاستدلال هذه الآيات وهذه الأحاديث في غير منزلها، وينزلون آيات التكفير على أحد المسلمين. فإذا نزلوا هذه الآيات وهذه الأحاديث ووصفوا بها العباد من هذه المجتمعات المسلمة، أقنعوا بذلك الشباب الصغار، فصار الشاب يصل الحد به أن يكفر أباه ويكفر أمه ويستبيح دماءهما وهما أقرب الناس إليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن العبد ينبغي عليه، بل يجب عليه، أن يعامل أباه وأمه معاملة حسنة وإن كانا مشركين، فقال ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءت إحدى أمهات المشركين إلى زوجة من أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، أي راغبة في أن أعطيها وأن أحسن إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسليها، يعني أن المسلم يعامل أبويه معاملة حسنة وإن كان من أهل الشرك والكفر، فكيف إذا كان الأبوان من أهل الإسلام ثم يأتي هذا الإرهابي فيكفر أباه ويكفر أمه ويقطع أرحام؟ كل ذلك بسبب الإقناع بتكفير المجتمع. أول خصلة يحرص هؤلاء على تأصيلها في نفوس الشباب أن المجتمع قد كفر، وأن هؤلاء الكفار مثالهم ويجب استئصالهم كبير، ومن الجهل المستمر بقواعد الإسلام وأصوله. فيجب على الدعاة إلى الله والعلماء أن يبينوا للأمة ضوابط التكفير، لأن هذا التكفير حق الله المحض، فليس لإنسان كائنا أن يكفر إنسانا إلا بحجة من الله وبرهان. فإذا تعلم الناس ذلك صعب على أمثال داعش وأمثال القاعدة وأمثال جبهة النصرة وأضرابهم من الإرهابيين أن يستميلوا شبابنا إلى أن يكفروا مجتمعاتهم المسلمة. نعم. إخواني في الدين رحمكم الله. awal pertama kali yang sangat ditekankan oleh para teroris itu adalah bagaimana menanamkan pada jiwa anak-anak muda tersebut keyakinan yang memuaskan mereka bahwa masyarakat muslim ini telah berubah menjadi kafir. Mereka sangat berupaya untuk menerapkan ayat-ayat tentang orang-orang kafir pada kaum muslimin, yakni ayat-ayat yang sesungguhnya berlaku pada orang-orang kafir mereka berlakukan pada kaum muslimin, walaupun dengan cara berbagai penipuan-penipuan ilmiah, yakni penyelewengan ayat-ayat dan dalil-dalil dalam menafsirkannya demi mendukung keyakinan takfir, keyakinan pengkafiran terhadap kaum muslimin. Seperti contohnya firman Allah Azza wa Jal yang berbunyi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang kafir. Dengan ayat itu mereka kemudian mengkafirkan para penguasa muslimin. Bukan hanya itu, bahkan selanjutnya mereka mensifati para penguasa itu dengan sifat taghut. Kemudian siapa saja yang ridha dengan penguasa itu, maka hukumnya sama. Sehingga mereka dengan itu memerangi semua jajaran penguasa. Berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Perangilah mereka orang-orang kafir yang berada di dekat kalian, dan hendaknya didapatkan pada diri-diri kalian sikap keras terhadap mereka. Ini semua pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, karena Islam tidak membenarkan pengkafiran terhadap sesama muslim kecuali bila ada dalil yang sangat tegas tentang kafirnya seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan tatkala para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW, afala nunabidhuhum, wahai Rasulullah, tidakkah kita melawan saja para penguasa itu? Beliau menjawab, la, jangan. Ma sallau, selama mereka masih menunaikan sholat. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kalian lakukan pemberontakan itu sehingga kalian melihat kekafiran yang sangat nyata yang kalian memiliki bukti dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Bukti-bukti yang dipegang oleh orang-orang teroris itu yang mereka anggap sebagai bukti, semuanya tidak benar dari sisi pemahaman-pemahamannya. Hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran mereka letakkan bukan pada tempatnya. Mereka terapkan ayat-ayat yang terkait dengan orang-orang kafir terhadap, atau mereka terapkan pada kaum muslimin. Kemudian mereka doktrin anak-anak muda itu dan dibuat mereka puas terhadap pemahaman tersebut, sampai sebagiannya bahkan rela mengkafirkan ayah dan ibunya sendiri dan menghalalkan darah keduanya, padahal keduanya adalah orang yang terdekat kepadanya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, atau bahkan Allah Azza wa Jal telah mengabarkan tentang kewajiban bermuamalah dengan muamalah yang baik terhadap kedua orang tua, mewajibkan bersikap baik kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua itu musyrik. Dalam ayat Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu berpesan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula Nabi SAW ketika datang kepada beliau salah satu dari istri-istri beliau, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dalam keadaan ibunya dalam keadaan masih kafir, atau ketika itu kafir. Ibuku datang dan dia sangat berharap, yakni berharap untuk aku berbuat baik kepadanya." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Siliha, sambunglah hubungan dengan dia, yakni temui dia walaupun dia masih dalam keadaan kafir." Dari ayat dan hadis tersebut disimpulkan bahwa seorang muslim wajib bergaul dengan cara yang baik dengan kedua orang tuanya, seandainya pun mereka masih kafir. Bagaimana kalau ternyata keduanya muslim? Maka sungguh apa yang dilakukan seorang teroris ini begitu aneh. Bagaimana mereka menghukumi kafir kedua orang tuanya dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan keduanya? Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi perkara yang pertama mereka akan tanamkan pada jiwa anak-anak muda yang mereka rekrut adalah bahwa masyarakat ini telah kafir, lalu wajib diperangi. Dan sungguh ini merupakan kebodohan yang nyata terhadap kaedah-kaedah Islam dan pokok-pokok ajaran Islam. Oleh karenanya menjadi kewajiban para da'i, para juru dakwah, menjadi kewajiban para ulama untuk menerangkan kepada umat pokok-pokok ajaran Islam dalam bab mengkafirkan yang lain, kaedah-kaedah yang benar dalam bab mengkafirkan yang lain, dan bahwa pengkafiran ini adalah hak Allah Azza wa Jal. Tidak boleh bagi seseorang untuk menfonis kafir kecuali dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, kecuali dengan bukti yang nyata. Dan bila kalian dalam kondisi berilmu, mengetahui, memahami dengan pemahaman yang benar pokok-pokok ajaran Islam, maka para teroris itu seperti kelompok ISIS, kelompok Al-Qaeda, dan kelompok Jabhatun Nusrah, mereka akan kesulitan untuk mempengaruhi dan merekrut anak-anak muda kita, dan akan kesulitan untuk menanamkan ideologi-ideologi takfir, pengkafiran terhadap masyarakat muslim. نعم إخواني في الله، فإذا تمكنوا هؤلاء من أن يقنعوا شبابنا بأن مجتمعهم من الكفار، أتوا إلى الأمر الآخر وهو الترغيب في قتلهم واستباحة دمائهم، فأتوا على ذلك من قبيل الحماسات التي تكون عند الشباب. هذه الحماسات وهذه الطاقات والقدرات التي تكون في الشباب يستغلها هؤلاء المبطلون، وكان الأولى والأحرى أن تستغل هذه الحماسة وأن توظف فيما ينفع الإسلام والمسلمين، فيأخذ هذا الحماس الموجود فيه ويصرفه في النشاط في طلب العلم وتحصيله، وفي النشاط في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. فإن الشاب ومرحلة الشباب أنشط ما تكون من مراحل العمر، ولذلك هم إذا أقنعوه بأن جيرانه كفار وأن إخوته كفار وأن أقرباءه كفار جاءوا إلى حماسته بتطبيق الدين وحرصه وحسن نيته، فجاءوا من هذه الحماسات ودخلوا عليه بما يشعل نارها، فإذا بهم يسمعونه تلك الأناشيد التي يقال فيها إسلامية، فيأتون بالأناشيد الجهادية التي تجعله يتحمس أكثر فأكثر، وإذا به بعد ذلك لا يفكر إلا بأن يزهق روحه، بأن يزهق روحه زعم في سبيل الله. فإذا وصل إلى هذه الرتبة لا نعجب من أن إنسانا ما يربط على خاصرته الحزام الناسف، ولا يفكر لحظة في التراجع، لأنهم يمنونه ويخبرونه ويكذبون عليه بأنه لن يشعر بشيء من الألم بعد أن يتمزق بدنه. زعموا أن الشهيد إذا فعل ذلك منهم أنه لا يشعر بألم إلا كوغز الإبرة، فإذا به لا يبالي، وإذا به لا يتأخر أن يفعل هذا الفعل بغير ما تردد ولا تلكؤ، وهذا يصلون به بعد جهد جهيد في سلب عقله وسلب تفكيره إلا فيما يملون عليه من العقيدة الفاسدة ومن السلوك المنحرف. وهكذا هذه الوعود الكاذبة بالجنة والحور العين، وإذا به يقولون له بمجرد أنك تفجر نفسك أنك ستكون من أهل الجنة، وأن روحك ستكون في حواصل طير خضر في الجنة تسرح وتمرح، وأن الحور العين منتظرة بمجرد أن تفعل ذلك. فإذا آمن هذا الشاب بما يعدونه من ترهاتهم وأكاذيبهم فعل ذلك بغير ما تردد. وعجبا والله، عجبا والله، كيف يسيطر هؤلاء على هذا الشاب بعد أن يمنونه وبعد أن يخبروه وكأنهم مرسلين من عند الله؟ يصدقهم الإنسان إيمانا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسوون إخبارهم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الباطل بعينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعد الصحابة رضي الله عنهم بالوعد الصادق الذي لا يخلف من عند الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء يكذبون في ذلك على الله ويكذبون في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا بهذا الشاب يؤمن بما يقررونه من الباطل فلا يتردد لحظة فيما يفعله من هذا الجرم، وهذا الإرهاب لا يتردد في ذلك أبدا، فلا يرحم شيخا كبيرا هرما، ولا يرحم امرأة، ولا يرحم صبيا صغيرا، وإنما يتفنن والعياذ بالله في أساليب القتل وفي أساليب الإرهاب، وكل ذلك مما لا يقره الشرع حتى في الكفار، حتى في الكفار فإن الله سبحانه وتعالى أو فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرهد ذبيحته. إذا كان هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام في حيوان يذبح، في حيوان يذبح، فما بالك بالإنسان الذي لم يجز الشرع، لم يجز الشرع بأن يفعل بهذا الفعل. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرم المثلة بالكفار بعد موتهم، فلا يجوز أن تقطع رقابهم، ولا يجوز أن تقطع أيديهم، ولا أن تجدع آنافهم وآذانهم، وهذا ما يصنعه هؤلاء الإرهابيون، لا يبالون بذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وجد امرأة مقتولة فقال ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار وإن كانوا كفارا، فكيف بهؤلاء الإرهابيون الذين يقتلون المسلمين زعموا أنهم كفار وأنهم من المحادين لله وأنهم من المرتدين، نسأل الله العافية. نعم، إن هذا الجرم لا يرضاه الشرع ولا يقره الشرع، بل هو من تلبيس الشياطين، شياطين الإنس والجن، فهؤلاء ينبغي أن يؤخذ عليهم بأيد من حديد، ينبغي أن تأخذ الحكومات عليهم بأيد من حديد. وقد وفق الله سبحانه وتعالى الدول الإسلامية والعربية إلى إنشاء هذا التحالف الإسلامي الذي يدعو لمحاربة الإرهاب، وفق الله هذا التحالف بإنشاء هذا التحالف لمحاربة الإرهاب في العالم كله. نعم، هذه خطوة حسنة من حكامنا المسلمين، فإنهم إن فعلوا ذلك كفوا شرهم، فإن شر هؤلاء لا يمكن أن يوقف ضده إلا بطريقين اثنين. الطريق الأول تعليم الناس الشريعة الإسلامية الحق، والطريق الثاني هو الأخذ على أيدي هؤلاء المجرمين بالقوة. نعم، الأخذ عليهم وعلى أيديهم بالقوة، فلا يجوز التساهل معهم لأنهم فساد وإفساد، نسأل الله العافية. نعم، إخواني في الدين رحمكم الله، apabila para teroris itu telah berhasil mempengaruhi anak-anak muda itu tentang kafirnya masyarakat muslim, maka mereka menginjak kepada tahap berikutnya. Mereka akan menyemangati anak-anak muda tersebut untuk melakukan pembunuhan dan menghalalkan darah-darah mereka. Mereka memanfaatkan semangat yang ada pada anak-anak muda tersebut. Mereka memanfaatkan kemampuan yang ada pada anak-anak muda tersebut. Kemampuan dan semangat anak-anak muda itu semestinya disalurkan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan Muslimin. Semestinya semangat-semangat itu disalurkan untuk talabul ilmi, mencari ilmu agama yang manfaat, disalurkan untuk semangat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Karena masa muda merupakan masa di mana seseorang paling semangat pada tahapan-tahapan kehidupannya. Oleh karena itu, ketika para teroris tersebut berhasil menanamkan doktrin-doktrin mereka bahwa tetangga-tetangga mereka telah menjadi kafir, saudara dan teman-teman mereka telah menjadi kafir, begitu pula masyarakat muslimin menjadi kafir, mereka berusaha menyulut semangat itu lebih besar. Di antara cara mereka untuk menyulut semangat anak-anak muda itu adalah dengan memperdengarkan kepada mereka anasyid-anasyid yang mereka sebut dengan anasyid Islamiyah. Anasyid-anasyid yang isinya tentang perjuangan, peperangan dan yang jenisnya, membuat mereka yang mendengarkan semakin bersemangat dan lebih bersemangat, yang akhirnya dengan semangat tersebut mereka menuju kepada tahapan berikutnya, yaitu menghilangkan arwah kaum muslimin dari jasad-jasad mereka dengan anggapan bahwa itu merupakan jihad fi sabilillah. Kalau mereka sudah sampai pada tingkatan semangat yang tinggi dengan kepuasan akidah mereka, maka jangan heran kalau kemudian mereka meledakkan diri mereka dengan memakai rompi-rompi, bahan-bahan peledak yang kemudian mereka ledakkan dirinya, melakukan bom bunuh diri dan membunuh manusia. Mereka tidak akan pernah berpikir untuk rujuk, untuk kembali, untuk meninggalkan itu, karena mereka telah diiming-iming oleh para teroris tersebut bahwa mereka tidak akan merasa sakit sama sekali. Ketika mereka melakukan jihad fi sabilillah, dalam pandangan mereka itu dianggap bahwa mereka akan syahid, dan ledakan tersebut sama sekali tidak akan mereka rasakan kecuali seperti seorang yang syahid, yang mati fi sabilillah hanya semacam dicubit. Maka dia tidak akan peduli, dia tidak akan mundur, dia tidak akan ragu-ragu. Dan inilah yang mereka tanamkan kepada anak-anak muda tersebut. Mereka juga memberi iming-iming bahwa nanti setelah itu mereka akan langsung masuk ke dalam surga, dan mereka akan disambut oleh bidadari-bidadari. Hanya dengan meledakkan dirinya, mereka langsung akan masuk ke dalam al-jannah. Mereka akan masuk ke dalam al-jannah dan dibawa oleh burung-burung dalam temboloknya, berjalan atau terbang di taman-taman surga, lalu disambut oleh bidadari-bidadari. Maka anak-anak muda yang tergiur dengan janji-janji tersebut tidak akan ragu-ragu sama sekali untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Di sini ada hal yang sangat mengherankan. Bagaimana orang-orang itu dapat dengan kuat mempengaruhi anak-anak muda ini, sehingga anak-anak muda itu seolah-olah memandang para da'i teroris itu ibarat seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sahabat dulu begitu percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata anak-anak muda itu pun begitu percaya dengan senior-senior mereka yang mempengaruhi mereka, seolah-olah membawa berita dari Allah Azza wa Jal. Ini adalah satu hal yang sangat batil. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada para sahabat janji-janji yang benar, janji-janji yang tidak menyelisihi atau tidak terselisihi sama sekali, janji yang hak. Adapun mereka, para tokoh-tokoh teroris itu, mereka hanya berdusta, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Tapi disayangkan anak-anak muda tersebut begitu percaya dengan kebatilan yang dibawa oleh para tokoh-tokoh teroris itu, sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu untuk melakukan berbagai aksi-aksi bom, meledakkan kaum muslimin, sehingga tidak lagi punya rasa kasih sayang kepada kaum wanita, tidak lagi punya kasih sayang kepada orang-orang tua, tidak lagi punya kasih sayang kepada anak-anak. Bahkan mereka sangat beraneka ragam, mereka melakukan berbagai cara-cara yang macam-macam dalam bentuk atau sebagai bentuk teror kepada kaum muslimin dan pembunuhan terhadap kaum muslimin, sesuatu yang terkadang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda bihatah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, atau Allah azza wa jalla mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat tidak tersakiti sembelihannya. Ini dalam bab menyembelih seekor hewan. Ini Nabi SAW sabdakan dalam bab menyembelih seekor hewan. Bagaimana dengan perlakuan terhadap manusia? Tentu apa yang dilakukan mereka itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat. Rasulullah SAW juga pernah melarang al-muslah. Al-muslah yakni mencincang. Mencincang orang-orang kafir setelah mati. Yakni ketika terjadi pertempuran di antara muslimin dan kuffar, orang-orang kafir, kemudian didapati orang kafir mati dalam peperangan itu, itu pun tidak boleh kemudian dicincang, dipotong tangannya, kakinya, atau anggota tubuh yang lain. Nah, sementara orang-orang para teroris tersebut melakukan mutlah, mereka mencincang jenazah-jenazah kaum muslimin, bahkan terkadang mereka menyiksa hidup-hidup. Nabi SAW suatu saat mendapati seorang wanita yang telah tewas dalam suatu pertempuran. Maka Nabi SAW terheran, kenapa ada seorang wanita yang tewas di dalam pertempuran. Beliau pun mengatakan, maka nalihadi antuqatil, tidak pantas bagi seorang wanita untuk ikut berperang. Kemudian Nabi SAW melarang untuk membunuh wanita-wanita, melarang untuk membunuh anak-anak, dan melarang untuk membunuh orang-orang tua, walaupun mereka itu orang-orang kafir. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh para teroris tersebut? Mereka bahkan melakukan pembunuhan terhadap manusia secara umum, yang mereka itu muslimin, walaupun anak-anak dan orang tua serta wanita, dengan anggapan bahwa orang-orang itu telah berubah menjadi kafir. Sungguh ini merupakan suatu kejahatan yang besar yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan ini merupakan tadlisus syaitan, ini merupakan tipu daya setan. Oleh karena itu, perbuatan mereka ini wajib dihentikan. Para pimpinan kaum muslimin, para penguasa muslimin berkewajiban untuk menghentikan aksi-aksi mereka. Dan alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufiknya kepada negeri-negeri Islam, negeri-negeri Arab untuk bersatu dalam suatu kesepakatan memerangi para teroris tersebut. Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada negeri-negeri itu untuk melawan para teroris. Sungguh ini merupakan langkah yang sangat baik dari para penguasa muslimin, karena kejahatan para teroris itu tidak mungkin dihentikan kecuali dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara menyebarkan ilmu Islam yang benar di tengah-tengah masyarakat, membekali masyarakat dengan ilmu syariat Islam yang benar. Kemudian cara yang kedua, dengan menghentikan secara paksa aksi-aksi para teroris tersebut, karena ini merupakan kerusakan dan pengrusakan di tengah umat manusia. نعم إخواني في الله، إن المحاربة الحقيقية للإرهاب كما ذكرنا ليس لهما أو ليس لذلك إلا طريقان. الطريق الأول هو تعليم المسلمين ما ينفعهم من أمر دينهم وتفقيههم بهذه الشرور. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالإنسان إذا لم يتعلم كيف يتوقى الشرور والمهالك فإنه سرعان ما يقع فيها، لا سيما إن كان مع الجهل بالدين كما وقع ويقع بين أفراد المسلمين. والطريق الثاني كما ذكرنا، الذي هو محاربة هذا الفكر الخبيث والدخيل على الإسلام محاربة قوية، ينبغي على الحكومات أن تشد على بأيدٍ من حديد على من يعتقد هذه العقائد. ومن المؤسف أن يجهل كثير من المسؤولين خطر هؤلاء وانتشارهم في المجتمع، فتعلم أن هناك من يكفر المسلمين ولكنه لم يقتل بعد، فتسكت عنه وتتركه حتى يصل الحد به إلى أن يحمل السلاح على المسلمين فيقتلهم، فبعد ذلك يندم هؤلاء، يندم المسؤولون على أنهم لم يهتموا بمحاربة هذا الفكر الخطير. وهذا منهم تساهل ينبغي أن يراجعوا أنفسهم فيه. ومن الأمور التي جعلت هؤلاء الإرهابيين يقعون في الإرهاب وفي قتل المسلمين المفهوم الخاطئ لمعنى الجهاد في سبيل الله، المفهوم الخاطئ لمعنى الجهاد في سبيل الله. قد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن أناس يعملون لكنهم في ذلك يصلون النار. يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال أهل العلم سبحان الله يكون العبد منهم عاملا يتعب في عمله يتعب في عمله لكن هذا العمل يكون مآله إلى النار والعياذ بالله. تعمل لكن العمل هذا مع تعبه وإرهاقه يكون مآله العياذ بالله إلى النار. ويقول الله سبحانه وتعالى أفلا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هؤلاء يظنون أنهم يعملون العمل الحسن والعمل المبارك، بل يظنون أنهم يعملون أعظم الأعمال الصالحة وهم في الحقيقة يعملون أشر الأعمال الباطلة والأعمال السيئة بتلبيس من الشيطان. فالمفهوم الخاطئ لمعنى الجهاد أكسب هؤلاء الوقوع في الخطأ الكبير، ولذلك استغلت المخابرات الكافرة هذه الأفكار ودعمت واخترقتها اختراقا ووظفتها لصالحها. فتراهم يفعلون بالمسلمين الأفاعيل وهم في مأمن نعم. والذي نعتقده أن داعش أنها صناعة كافرة، بل هي من صنع المخابرات الكافرة، كل ذلك لأن يتوصلوا إلى تفكيك المسلمين وإلى حرب المسلمين بأبنائهم. كانوا من قبل ربما يرسلون جنودهم يرسلون أبناءهم لمحاربة المسلمين، لكنهم لما وجدوا أن المسلمين أقوياء لا يستطيعون معهم قتالهم جاءوا من طريق آخر، فوظفوا من أبناء المسلمين من يحمل هذا الفكر الخبيث، وظفوا من أبناء المسلمين وأججوا النار التكفير في قلوبهم، وإذا بالولد يقتل قريبه ويقتل جاره ويقتل من كان من المسلمين، كل ذلك زعم أنه من الكفار. فهذه المسألة المهمة، أنه ينبغي على المسلمين أن يعلموا أن هؤلاء الإرهابيون قد اخترقتهم أيدي المخابرات الكافرة ووظفت أعمالهم لصالحها وإن سمعنا بين الفينة والأخرى أنهم ربما فجروا في مكان أو في آخر، فإنما هو تمويه وذر للرماد على العيون ليقنعوا العالم أنهم كذلك هم مستهدفون، وهم ليسوا كذلك. نعم عباد الله، ينبغي أن نعلم ذلك ونوقن أن الكفار استفادوا واستغلوا هذه العقائد المنحرفة التي تبناها بعض أبنائنا وبعض المسلمين، وكل ذلك بسبب عدم مراقبة هذا الفكر وعدم الاهتمام ببيانه وعدم الاهتمام بحربه من قبل من لهم ولاية ومن لهم القدرة على ذلك. فلينتبه المسلمون على أبنائهم وأنتم في هذه البلاد المباركة الطيبة التي نسأل الله أن يحرسها وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه. محسودون على هذا الأمن والاستقرار الموجود في بلادكم. لكن هذه النعمة عباد الله إذا لم تشكروها وتقوموا على شكر الله سبحانه وتعالى عليها فإنها يخشى أن تسلب منكم وأن يكون حالكم كحال بقية من ابتلي بمثل هذه الجماعات الإرهابية وغيرها من الأحزاب التي شتتت وفرقت المسلمين. فلا تأمنوا أن ينشأ من أولادكم ومن أبنائكم من يحمل هذا الفكر الخبيث التكفيري. وإذا سكتتم عنه ولم تأخذوا على يده بالنصيحة بحسبها فإنه يخشى أن يأتي اليوم الذي تندمون لأجله حكومة وشعبا. فانتبهوا عباد الله لهذا الأمر العظيم، وثقوا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي أن تشكروا الله سبحانه على هذه النعمة، ولا يكون الشكر إلا بتحصيل إنكار المنكر. ومن أعظم إنكار المنكر إنكار هذه العقائد وإنكار هذه ماذا الأخلاق الموجودة عند هؤلاء الإرهابيين. فهذا واجب على الكل، لا يجوز لأحد أن يتنصل عنه، لأن هذا واجب على الكل حكومة كانت أو شعبا. نعم. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Seperti yang tadi diterangkan bahwa untuk mengobati dan mengatasi problem terorisme ini, yang pertama adalah dengan mengajari kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka dengan ilmu, dan juga memahamkan mereka pemahaman yang benar. Demikian pula memahami jalan-jalan yang keliru untuk dijauhi. Dahulu sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Dahulu orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang baik, sedangkan saya dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang buruk, karena saya takut akan menemui hal-hal yang buruk tersebut. Seorang penyair pun mengatakan, "Ta'allamtu syarra la li syarri, lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif al-khaira min syarri yaqa' fihi." Aku mempelajari dan mengenali perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, bukan untuk aku melakukannya, tapi aku ingin menghindarinya. Dan siapa yang tidak mengetahui dan tidak mengenali perkara-perkara yang buruk, dia akan jatuh padanya. Maka kalau begitu, sudah sewajibnya seorang manusia untuk mempelajari bagaimana dia menghindari hal-hal yang buruk tersebut. Kalau dia tidak mengetahui hal itu, maka begitu cepat dia akan terpengaruh dan bisa terjerumus padanya. Lebih-lebih dengan tersebarnya kebodohan, dengan tersebarnya dan kedangkalan ilmu agama yang ada di tengah-tengah muslimin. Kemudian Disebutkan pula tadi bahwa di antara cara memerangi pemikiran terorisme ini adalah, atau pemikiran terorisme yang buruk ini yang asing dalam Islam tapi dianggap dari Islam, adalah dengan cara kekuatan. Wajib bagi penguasa-penguasa muslimin untuk menghalau mereka dengan cara kekuatan. Di antara hal yang cukup disayangkan, ada sebagian dari pihak-pihak penguasa yang tidak mengetahui bahayanya mereka dan bahayanya pemikiran mereka, yaitu ideologi takfir yang mereka sebarkan di tengah umat. Sehingga ketika pemikiran ini tersebar di tengah umat tanpa ada kontrol, tanpa ada upaya menghalaunya, maka suatu ketika akan berkembang sampai pada tingkatan pembunuhan terhadap orang-orang yang telah dianggap kafir. Ketika terjadi kekacauan itu, maka menyesallah sebagian orang karena ia tidak begitu perhatian dengan bahaya sejak awalnya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, memerangi orang-orang tersebut dan menghalaunya merupakan satu hal yang wajib diseriusi, tidak boleh disepelekan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, sebab yang lain yang membuat mereka terjerumus dalam perkara ini adalah pemahaman yang salah terhadap makna jihad fi sabilillah. Pemahaman yang keliru terhadap makna jihad fi sabilillah. Ikhwani fi din rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah mengabarkan kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang beramal tapi ternyata masuk neraka. Ada orang-orang yang berbuat dan letih dalam beramal tapi ternyata masuk neraka. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal ataka haditsul ghasyiah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah ketika itu tertunduk. 'Amilatun nasibah, beramal dan letih dalam beramal. Tasla naran hamiyah, tapi ternyata justru masuk ke dalam neraka yang panas. Ulama mengatakan bahwa ternyata ada sebagian hamba-hamba yang beramal bahkan sampai letih dalam beramal, tapi ternyata amal tersebut akhirnya menghantarkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka beramal dengan cara yang salah. Dianggap itu suatu amal yang baik, diyakini bahwa itu suatu amal yang benar, tapi ternyata itu amal yang keliru, sehingga mereka justru masuk neraka karena amal-amal tersebut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Al-unabbi'ukum bil aktsarina al-a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Apakah mau kuberitakan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi dalam beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatan-perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabun, sementara mereka mengira, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka sedang berbuat yang baik. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat suatu amal yang baik dan penuh berkah, bahkan dianggap sebagai amal yang terbesar, tapi kenyataannya justru amal yang paling buruk, amal yang sangat batil, amal yang sangat jelek. Hal itu terjadi pada mereka karena mereka telah ditipu oleh syaitan dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah terhadap makna jihad fi sabilillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketahuilah pula bahwa ideologi takfir ini telah dimanfaatkan oleh badan-badan intelijen kafir ketika mereka mengetahui bahwa di antara muslimin memiliki pemikiran-pemikiran tersebut, maka dimanfaatkanlah oleh intelijen-intelijen kafir demi mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka dan menghancurkan serta memerangi muslimin dengan orang-orang yang juga mengaku Islam. Mereka membantu dengan berbagai bantuan-bantuan, kemudian mereka menembus masuk ke dalam tubuh kelompok-kelompok sesat ini, lalu mereka melakukan aktivitas mereka memanfaatkan pemikiran muslimin yang sesat ini untuk menghancurkan muslimin. Menghancurkan muslimin dalam keadaan muslimin tidak siap, dalam kondisi mereka aman, dalam kondisi mereka bukan dalam peperangan. Dan di antara yang kami yakini bahwa kelompok semacam Daesh atau ISIS sungguh ini merupakan hasil buatan intelijen kafir demi menghancurkan muslimin dan memerangi muslimin dengan tangan-tangan muslimin. Kalau dulu orang-orang kafir mengutus pasukan mereka, anak didik mereka untuk memerangi muslimin secara fisik, tapi kemudian mereka mendapati muslimin orang-orang yang kuat, tidak bisa dilawan dengan kekerasan, maka mereka masuk melalui jalan yang lain. Mereka menggunakan cara yang lain, sehingga mereka ketika mendapatkan sebagian muslimin punya ideologi takfir, mereka manfaatkan sebaik-baiknya untuk maslahat orang-orang kafir dalam menghancurkan muslimin. Sehingga justru ideologi takfir itu disemangati oleh para intelijen kafir, disulutkan semangat untuk membunuh kaum muslimin, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap kerabat mereka sendiri, tetangga-tetangga mereka sendiri, semuanya itu dengan anggapan mereka telah kafir. Ikhwani fillah rahimakumullah, poin ini sangat penting dipahami. Poin ini sangat penting dipahami bahwa kelompok-kelompok teroris Khawarij itu telah dimanfaatkan oleh intelijen-intelijen kafir demi maslahat mereka. Kalaupun terkadang kita mendengar bahwa mereka melakukan aksi-aksi bom di negeri-negeri kafir, ini hanya untuk mengelabuhi. Ini hanya untuk membuat alasan bahwa mereka sebetulnya memerangi orang kafir. Padahal ini hanya tipu daya yang mereka lakukan terhadap muslimin dan terhadap dunia, yang hakikatnya mereka tidak memerangi orang-orang kafir, justru memerangi orang-orang Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi, semestinya kita paham bahwa orang-orang kafir telah memanfaatkan ideologi takfir ini yang ada di tengah muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semua ini terjadi dan semakin berkembang karena tidak adanya perhatian yang semestinya dari kaum muslimin untuk menerangkan hakikat batilnya pemikiran takfir tersebut. Tidak ada perhatian yang cukup atau kurangnya perhatian dari orang-orang yang mampu untuk menerangkan hal tersebut kepada masyarakat. Maka berhati-hatilah kita, waspadalah, serta perhatianlah terhadap anak-anak kita. Kita di negeri ini, kalian di negeri ini, negeri yang insya Allah diberkahi Allah Azza wa Jal, yang semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaganya. Antum semuanya dalam keadaan tenang, tenteram, aman. Nikmat ini membuat sebagian orang hasad, membuat sebagian orang tidak senang, sehingga bisa jadi suatu saat ada orang-orang yang hendak melakukan kekacauan dengan menghilangkan nikmat-kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya nikmat keamanan ini disyukuri. Dan bila tidak disyukuri, maka na'udzubillah, bisa jadi nikmat keamanan ini tercabut sebagaimana di negeri-negeri yang telah diuji dengan adanya kelompok-kelompok bersenjata orang-orang teroris tersebut. Kita tidak merasa aman kalau-kalau suatu saat dari anak-anak muslimin muncul orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran takfir seperti itu. Kalau engkau diam, tidak berbuat, tidak mencegah, maka dikhawatirkan akan datang suatu saat nanti hari-hari penyesalan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, tentu aku akan tambah kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya azabku, kata Allah, syadid, sangat keras. Oleh karena itu, sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat ini. Akan tetapi, apa bentuk syukur yang dilakukan? Syukur ini tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan ingkarul mungkar, dengan melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran, dan diantaranya adalah mengingkari kemungkaran akidah ini, akidah atau ideologi takfir ini. Oleh karena itu, kita hendaknya berusaha untuk membebaskan dan menyelamatkan anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran orang khawarij dan akidahnya serta akhlak-akhlak mereka. Tidak boleh bagi siapapun untuk menganggap remeh perkara ini sehingga ini bisa menjadi hukuman bagi kita. Na'am ikhwani fillah. هذه النعم التي يتمتع بها الناس من أهل الإسلام كما ذكرنا ينبغي أن تحرس وأن يحافظ عليها. وإذا سعى المسلم إلى تحقيق التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يخاف ولا يحزن. وهذه من أعظم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحصل عليها. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتوحيده وأمر بإقامة دينه، لكن على الوجه الذي يأمر الله تبارك وتعالى به. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآيات الكريمات يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الاستقامة الحقيقية المنشودة المطلوبة هي إذا كانت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأفهام من سلف من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين كانوا أرحم الناس بالناس، كانوا أرحم الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، لا يحملون هذه الأفكار الإرهابية ولا يحملون العقائد المنحرفة، وإنما يحملون في قلوبهم حب الناس وإرادة الخير لهم، إرادة الخير لهم، يسعون إلى إدخال الكافرين في الإسلام بالحسنى. نعم، يأخذون على أيديهم بوجوه الخير والرحمة فيدخلونهم في الإسلام. وأما الإرهابيون فإنهم بهذه الأفعال يشوهون الدين ويجعلون كثيرا من المسلمين يخرجون منه، لأنهم يصفونه بدين الإرهاب ودين القسوة ودين الباطل. هذه النظرة التي يسعى الكافرون لإيجادها بين المسلمين، فليحرص المسلمون على أن يعبدوا الله على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا يعبدون الله تبارك وتعالى بالتشدد والتطرف، إنما يعبدون الله تبارك وتعالى بالاقتصاد في العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر من الغلو في الدين، بل قد جاء ذلك في القرآن التحذير منه، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فلا ينبغي للمسلم أن يعبد الله بهواه ولا بحماسته ولا بعقله العاطل المعطل، وإنما يعبد الله على الوجه الذي أمر الله وعلى الوجه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولعل المقام قد طال بنا، فإننا نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا الوقت، لأني رأيت الإخوة قد تعبوا من طول الجلوس، وإن شاء الله تبارك وتعالى لو بقي شيء من ذلك نتمه بين مغرب وعشاء. نسأل الله لنا ولكم السداد والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الدين رحمكم الله، nikmat ini semestinya bagi seorang muslim untuk mensyukurinya. Nikmat ini, nikmat keamanan, harus senantiasa berusaha untuk dijaga. Dan untuk menjaganya, seorang muslim hendaknya berusaha untuk benar-benar mewujudkan ibadah kepada Allah satu-satunya, yaitu tauhidullah. Dengan ia mewujudkan tauhid yang sebenarnya, ikhlas karena Allah, hanya ibadah kepada Allah saja, maka Allah Azza wa Jalla akan meridainya. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk benar-benar manusia mewujudkan tauhid ini, menegakkan agamanya di muka bumi dengan cara yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keridhaannya kepada mereka dalam ayat-ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Fussilat: innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan untuk kalian di dalamnya apa yang kalian inginkan oleh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan memperoleh di dalamnya apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan mengerjakan amal yang saleh lalu berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah, balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka dengan cara itu tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa istiqamah yang hakiki, istiqamah yang diminta oleh Allah Azza wa Jal adalah keistiqamahan yang apabila itu terbangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat adalah manusia yang paling punya kasih sayang kepada sesama manusia. Mereka adalah orang yang paling berilmu. Mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka para sahabat tidak membawa pemikiran-pemikiran terorisme. Mereka tidak membawa akidah-akidah yang menyimpang. Bahkan para sahabat adalah orang-orang yang sangat cinta kepada manusia, menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan kebaikan untuk manusia, menginginkan agar orang-orang kafir masuk ke dalam Islam dengan cara yang terbaik, berkasih sayang kepada manusia. Adapun para teroris, mereka justru sebaliknya, mereka membuat gambaran Islam menjadi gambaran yang menyeramkan, sehingga bukanlah seorang kafir masuk dalam Islam, justru orang Islam yang bisa keluar dari Islam itu sendiri karena melihat pemandangan Islam seolah-olah agama yang keras, agama yang batil, agama yang membawa teror dan pemikiran terorisme. Ini justru sesuatu yang sangat dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menghambat dakwah Islam, menghambat keislaman orang-orang kafir. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bersemangat untuk senantiasa ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang benar. Tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, beramal dengan cara-cara kekerasan dan melampaui batas yang berpelak belakang dengan Islam. Allah Azza wa Jal telah memperingatkan dari sikap ekstrim seperti ini. Bahkan disebutkan dalam ayatnya, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melakukan ghulu, sikap melampaui batas di dalam agama kalian. Maka dengan ini, seorang muslim jangan beribadah kepada Allah dengan amalan-amalannya sesuai dengan hawa nafsunya dan hanya sesuai dengan semangatnya, bahkan hendaknya beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan tidak atas dasar perintah agama kami, maka itu amalan yang tertolak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, nampaknya ceramah pada sore hari ini sudah cukup panjang dan nampaknya kita cukupkan sampai saat ini dulu. Dan telah terlihat sebagian ikhwah nampak telah payah dan letih mendengarkan ceramah ini, duduk dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu barangkali nanti ada waktu bisa dilanjutkan ba'dal maghrib, wallahu alam. Dan kami mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan kepada kita semuanya jalan yang lurus dan keselamatan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan salawat dan salamnya kepada nabinya, keluarganya dan para sahabatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.